فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, الحمد لله, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, yang masih dalam rangka tafaqquh fiddin, yang mengkaji matan Abi Syuja', yang masih kita melanjutkan dengan ya syarah at-tadhhib fi adillati matnil ghayati wa taqrib. Wa hadha huwa al-majlis al-thamin. Ini majlis yang ke-8, yang sebelumnya ya sudah kita bahas tentang sunanul wudu. Ya, wa sunanuhu 'ashratu asya'. Ya, sunnah wudu ada 10 hal, ya, kecuali yang ke-10, al-muwalatu. Ya, al-muwalatu ya sunnah menurut masyhur madhab Syafi'i, wa huwa qaulul jadid. Itu qaul jadid Imam Syafi'i, itu merupakan sunnah. Ya, namun sudah kita bahas bahwasanya dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwa itu wajib. Ya, bahwa dalam qaul qadimnya muwalat itu wajib, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syirazi dalam At-Tanbih. Ya, dan ini saya lebih condong, dan beberapa para ya ulama pun lebih menguatkan ya seperti itu mazhab Imam Malik dan para ulama lainnya, bahwasanya muwalat itu wajib sehingga dia tergolong kepada ya furudul wudu. Furudul wudu ada 7 totalnya. Kemudian ya pasal yang selanjutnya, Al-Qadhi Abu Suja' yang melanjutkan tentang bab al-istinja'. Bab al-istinja' faslun, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaidhi. Ya, istinja' wajib ya min, karena minnya itu min sababiyah. Ya, karena buang air kecil dan buang air besar. Wal afdalu an yastanjia bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Thumma yutbi'aha bil ma'i. Yang lebih afdal, ya, beliau mengurutkan kemudian ya tata cara istinja, ada yang tata cara paling afdal, ada yang ya al-mujzi, yang boleh, yang mencukupi. Yang paling afdal an yastanjia bil ahjar. Ya, istinja terlebih dahulu dengan batu-batu. Lebih spesifiknya 3 batu. Thumma yutbi'aha bil ma, kemudian diikuti dengan air. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yudqi bihinna al-mahalla. Ya, itu yang paling afdal. Lalu apakah ada cara istinja yang di bawah itu namun mencukupi? Ada. Ya, dan boleh mencukupkan istinja 'ala al-ma. Istinja dengan air saja. Ya, istinja dengan air saja. Au ya, atau istinja dengan 3 batu. Dengan 3 batu yang dengannya dia yunqi bihinna au yunqi bihinna al-mahal. Dia membersihkan mahal, ai mahallun najasah. Ya, tempat najisnya, tempat keluar air kencing dan buang air besarnya. Tempat najis dari kubul dan duburnya. Fa idza arada al-iqtisara 'ala ahadihima falma'u afdalu. Ya, namun jika dia ya mau mencukupi, boleh dengan batu atau dengan air. Ya, jika dia ada 2 pilihan dan dua-duanya mungkin untuk dilakukan, mana yang dia pilih? Ya, jika dia mau mencukupkan dengan salah satunya, yakni salah satu, apakah batu saja atau air saja, ya fal ma'u afdalu, maka yang lebih afdal adalah air. Yang lebih afdal adalah air. Ya, kalau dari ini saja, dari matan ini saja, sehingga bisa kita urutkan. Urutkan dari yang paling afdal. Yang paling afdal ya al-jam'u baina al-hijarati wal ma', yang menggabungkan antara batu dengan air, itu paling afdol yang pertama. Kemudian yang afdol kedua adalah dengan air saja, ya, dengan air saja. Kemudian yang ketiga, yang itu sudah mafhum, sudah dipahami ya, bahwa yang mencukupi juga istinja dengan batu saja, ya, dengan batu saja, dengan 3 batu lebih tepatnya. Ya, ini ya 3 cara untuk istinja, ya, menggabungkan batu dan air, dengan air saja atau dengan batu saja. Yang mana saja istinja dengan hal tersebut, maka itu sudah mencukupi. Mencukupi di situ apa maksudnya? Maksudnya dia sudah terhitung hilang najisnya, atau kalaulah ada najis dimaafkan dan dia taharahnya terhitung sah. taharahnya terhitung sah dan salatnya terhitung sah, ya, dengan salah satu dari tiga cara tersebut. Ya, mari kita bahas ya syarahnya dari Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah taala. Ya, wal istinja, ya, istinja wajib ya dari air kencing dan air buang air kecil dan buang air besar. Ya, ini yang sudah ya ma'ruf. Ya, dan istinja tersebut yang afdol adalah menggabungkan batu dengan air. Ya, menggabungkan batu dengan air. Yang ini ya diriwayatkan hadis dalam bab tersebut. Ya, dari hadis Abdullah bin Abbas dari riwayat Al-Bazzar. Ya, dari riwayat Al-Bazzar, ya, bahwasanya Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis bin Abbas, nazalat hadhil ayatu fi ahli Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Bahwa ayat At-Taubah fihi ay fi masjid Quba. Di dalam Masjid Quba terdapat ya orang-orang yuhibbuna ay yatatahharu. Mereka suka tatahur, mensucikan dirinya, yakni tentang istinja. Innallaha yuhibbul mutahhir. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, fasalahum Rasulullah SAW faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada mereka, yakni penduduk ya yang biasa salat di Masjid Quba, ya, Masjid Quba ya dekat dari Madinah, ya, dekat dari Madinah, Masjid Nabawi kurang lebih sekitar 5 kiloan, ya, kurang lebih sekitar 5 kiloan atau sekitar itu. Nabi SAW biasa datang ke Masjid Quba pada hari Sabtu, ya, hafian wa munta'ilan, dalam keadaan ya tanpa alas kaki maupun pakai sandal. Nabi SAW biasa datang ke Masjid Quba, dan itu masjid yang pertama kali dibangun di Madinah, dibangun sebelum Masjid Nabawi. Ya, penduduknya ya para sahabat yang mulia, yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Kemudian Nabi SAW tanyakan kepada mereka alasannya. Faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Lalu dijawab oleh mereka, inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Bahwa kenapa kok kita dipuji dalam sifat dengan sifat tatahur, mensucikan dirinya? Apa kekhususan mereka dibanding yang lainnya sehingga mereka dipuji? Kata mereka, dijawab, inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Kami mengikuti batu dengan air, yakni dalam istinja. Istinjanya kami mengawali dengan batu kemudian dengan air. Ya, dengan batu terlebih dahulu, ya, kemudian dengan air. Ya, hanya saja ini hadis dalam riwayat Al-Bazzar, yang Imam Al-Bazzar sendiri setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, la na'lamu ahadan rawahu 'ani Zuhri illa Muhammad ibnu Abdul Aziz wala anhu illa ibnuhu. Ya, tidaklah kami mengetahui ada yang meriwayatkan dengan lafaz seperti ini, yakni dengan lafaz jama' antara batu dengan air. Lafaz jama' antara batu dengan air, tidak ada yang meriwayatkannya dari Imam Az-Zuhri kecuali Muhammad bin Abdul Aziz. Muhammad bin Abdul Aziz. Padahal Imam Zuhri muridnya banyak. Ya, di antara murid Imam Zuhri, Imam Malik. Ya, di antara Imam Al-Auza'i. Ya, banyak muridnya. Tapi yang meriwayatkan dengan lafaz seperti ini hanya Muhammad bin Abdul Aziz. Ya, sedangkan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, beliau berkata di At-Taqrib, ya, bahwasanya Muhammad bin Abdul Aziz dha'afahu Abu Hatim. Ya, bahwa dia didhaifkan oleh Imam Abu Hatim, Abu Hatim Ar-Razi. Faqala laisa lahu wala li akhawaihi Imran wa Abdullah haditsun mustaqim. Kata Imam Abu Hatim, dia, yakni si Muhammad bin Abdul Aziz ini, maupun dua saudaranya, Imran bin Abdul Aziz dan Abdullah bin Abdul Aziz, laisa lahu haditsun mustaqim. Tidak memiliki hadis yang mustaqim, yakni hadis yang sahih. Ya, kenapa? Karena dia salah dalam meriwayatkan. Salah dalam meriwayatkan. Nanti ketahuan salahnya, ya, dia menyelisihi riwayat yang sahih, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Setelahnya insyaallah kita sebutkan. Ya, waqad rawahu al-Hakim wa laisa fihi illa dzikrul istinja'i bil ma'i faqat. Ya. Dan diriwayatkan juga Imam Al-Hakim dan juga diriwayatkan Imam Daud dan Tirmidzi, ya, bahwasanya ya dengan yakni keterangan bahwasanya keunggulan ahli Masjid Quba dalam hal istinja, tapi tanpa ada, ya, yakni hanya menyebutkan istinja dengan air saja. Istinja dengan air, tidak ada kata-kata dengan batu. Bisa dipahami nih? Kurang lebih bisa dipahami nggak? Yakni apa? Satu dari satu jalan, satu riwayat dari jalan Muhammad bin Abdul Aziz dari Zuhri diriwayatkan bahwasanya keunggulan ahli Masjid Quba menggabungkan antara batu dengan air. Tapi riwayat-riwayat yang lain tentang kisah yang sama, tentang kisah yang sama, keunggulan penduduk Masjid Quba hanya penyebutan istinja dengan air. Ya, insya Allah nanti ada di syarahnya riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya. Sehingga Pak, ya, riwayat tentang menggabungkan antara batu dengan air ini dikritik oleh para ulama hadis. Ya, dia tidak sahih. Karena hanya jadi jalan Muhammad bin Abdul Aziz saja, sedangkan dia rawi yang daif. Ini cara yang afdol. Ya. Cara yang afdol, bahkan Al-Imam An-Nawawi, ya, dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa cara ini, yakni menggabungkan antara batu dengan air, itu adalah cara yang paling afdol yang disepakati oleh jumhur para ulama. Ya, alladhi alaihi al-jamahir min as-salafi wal khalafi wa ajma' alaihi ahlul fatwa, bahkan beliau hikayatkan ijma' wa ajma' alaihi ahlul fatwa min a'immatil amsar anna al-afdala an yajma'a bainal ma'i wal hajar. Ya, yang disepakati oleh jumhur para ulama salaf, ya, maupun yang khalaf, ya, dan ini yang difatwakan oleh para imam, ya, para imam-imam di negeri-negeri, bahwasanya yang paling afdol dalam hal istinja menggabungkan antara batu dengan air. Ya, menggabungkan batu dengan air. Sehingga apa? Tidak tepat, ya, sebagian yang dia menduga bahwasanya oh itu gabungin batu dengan air hanya di mazhab Syafi'i saja. Ya, tidak tepat. Ya, ini bersekutu antara mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya. Ya, bahkan Imam Nawawi hikayatkan ijma', walaupun wallahu alam apakah benar terjadi ijma' atau tidak, perlu kita teliti lagi mazhab-mazhab lainnya bagaimana, ya, qaul para imam mazhab yang lain di kitab-kitab mazhab mereka. Annal afdal an yajma'a bainal ma'i wal hajar, yang afdal menggabungkan antara air dengan batu. Fayasta'milul hajara awalan litakhiffa an-najasa. Caranya bagaimana menggabungkan batu dengan air? Pakai batu terlebih dahulu. Ya, pakai batu terlebih dahulu agar najisnya berkurang. Ya, ini membersihkan, mengurangi najisnya dengan batu terlebih dahulu. Thumma yasta'milul ma'a, kemudian memakai air. Ya, memakai air. Ya, dan ini cara yang, ya, disepakati oleh banyak para ulama, bahkan jumhur para ulama, dan itu lebih bersih. Ya, kenapa dia lebih afdol? Karena lebih bersih. Ya, dikurangi dahulu najisnya dengan batu, kemudian dibersihkan secara total dengan air. Ya. Tapi apakah ada hadis tsabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggabungkan batu dan air? Ya, dikatakan oleh Imam Nawawi tidak ada. Imam Nawawi, ya, sebagaimana diukir oleh Al-Imam As-Sunani, bahwasanya tidak ada, laisa fihi hadithun thabitun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis yang thabit dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW pernah menggabungkan antara batu dengan air. Tidak ada hadis yang sahih. Yang ada tadi riwayat Al-Bazzar, yang itu pun ada kedhaifan karena dari jalan Muhammad bin Abdul Aziz, sedangkan dia dhaif. Kemudian kalau kita mau memilih, ya, antara batu dengan air saja, ya, mana yang dipilih? Wal afdalu an yastanja, ini cara yang paling afdal, ya, batu terlebih dahulu kemudian air. Ya, batu terlebih dahulu kemudian dengan air. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al-ma' aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al-mahalla. Jika kita mau pilih salah satu, ya, boleh pilih salah satu dari keduanya. Boleh mencukupkan dengan air saja atau dengan tiga batu. Ya, dengan tiga batu boleh pilih. Ya, tidak tepat, ya, dinukil dari sebagian ulama bahwasanya yang salah satunya makruh. Sebagian mengatakan bahwa boleh dengan batu saja. Sebagian ini dinukil dari sebagian tabi'in, sebagian bahwa hanya boleh dengan air saja. Tidak tepat. Dua-duanya boleh. Dengan batu saja boleh, dengan air saja itu pun boleh. Ya, dua-duanya boleh. Adapun dengan batu, ya, bagaimana dengan batu? Maka hukum asalnya bithalathati ahjarin, dengan tiga batu. Ya, sebagaimana dalam hadis Salman, ya, bahwasanya Nabi SAW nahan Nabi SAW an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Nabi SAW melarang istinja dengan kurang dari tiga batu. Ya, kurang dari tiga batu tidak boleh. Namun bagaimana jika batunya kurang dari tiga tapi memiliki sisinya lebih dari satu? Memiliki sisi lebih dari satu, batunya satu, dia agak besar, sisinya banyak, sehingga apa, jika digunakan salah satu sisinya untuk membersihkan, masih ada sisi yang lainnya. Bisa dipahami ya? Ya, anggaplah ini batu ya, dia bersihkan dengan sisi ini, masih ada sisi sininya ya, sehingga apa, satu batu bisa untuk lebih dari satu kali usap ya. Apakah disyaratkan itu jumlah batunya atau disyaratkan jumlah masahat, jumlah usapan istinjanya? Mana yang jadikan patokan? Ya, dalam madhab Syafi'i bahwa yang dijadikan patokan laisa adadul hijarah, bukan jumlah batu, tapi adadul masahat. Ya, jumlah usapan dalam istinja itu yang dijadikan patokan. Ya, jumlah usapan di dalam istinja. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni ya, dalam Kifayatul Akhyar, yajuzu an yaqtasira ala thalathati ahjarin aw ala hajarin lahu thalathatu ahrufin. Ya, boleh mencukupkan dengan tiga batu, jumlahnya memang benar-benar tiga, atau dengan satu batu lahu thalathatu ahruf. Satu batu tapi dia memiliki tiga sisi. Memiliki tiga sisi atau lebih. Sehingga apa? Satu kali usapan satu sisi, usapan yang lainnya dengan sisi yang lain, usapan yang lainnya dengan sisi yang lain. Ya, seperti itu, patokannya adalah tiga kali usap, yang satu usapannya itu bukan dengan najis, bukan dengan najis dan bukan dengan mutanajis. Bisa dipahami? Ya, usapannya itu dengan sesuatu yang suci, dengan batu yang suci. Ya, ya, wal wajibu thalathu masahatin, yang wajib adalah tiga kali usapan. Ya, jika tercapai bersih, hasal al inqa, ya, maka sudah cukup. Kalau sudah dengan tiga kali usapan dan inqa, hasal al inqa, yakni bersih, ya, atau memang sudah mencukupi, ya, maka itu sudah sah istinjanya. Apa maksudnya sah istinjanya? Yakni jika dia setelah istinja tersebut dia berwudu, wudunya sah, dan dia berwudu kemudian salat, salatnya terhitung sah. Itu maksudnya hasal al inqa, ya, dan istinjanya terhitung sah. Wa illa wajabati ziyadah. Namun jika tidak bersih, belum bersih, maka wajib untuk menambah. Ya, wajib untuk menambah. Ya, jika belum bersih dengan tiga kali usapan bagaimana? Wajib menambah. Kalau gitu empat kali usapan, empat kali usapan. Ya, empat kali usapan. Jika belum bersih dengan empat kali usapan, wajib menambah lima kali usapan. Intinya, selama belum bersih maka wajib untuk menambah. Jika ditambah misalnya, ya, jika ditambah kemudian usapannya menjadi genap, misalnya tiga kali belum bersih lalu diusap menjadi keempat, sunnah untuk mengganjilkan, sunnah untuk mengganjilkan menjadi lima kali usapan. Begitu pula misalnya usapan kelima baru bersih, usapan keenam baru bersih, sunnah untuk mengganjilkan menjadi tujuh. Ya, ya, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa man istajmara falyutir, barang siapa yang istijmar, istinja dengan batu, falyutir, maka ganjilkanlah, maka ganjilkanlah. Lalu itu perintahnya perintah sunnah, perintah sunnah. Dari mana kita katakan perintah sunnah? Bukankah hukum asal perintah itu dibawa kepada wajib? Ya, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Ya. Maka dijawab bahwa perintah di hadis ini, yakni dalam hadis, wa man istajmara falyutir, ada hadis yang memalingkan. Ya, yakni riwayat Abu Dawud, wa man la fala haraj. Barang siapa yang dia tidak mengganjilkan usapan genapnya, fala haraj, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Dan tambahan ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, wa man la fala haraj. Yakni barang siapa yang dia tidak mengganjilkan usapannya yang genap, maka tidak mengapa. Ya, dia mengusap genap saja tetap sah. Ya, istinjanya tetap sah. Ini tentang batu. Ya, dan juga ya boleh al-ikhtisar 'alal ma. Ya, dia boleh mencukupkan dengan air saja. Bagaimana jika kita hanya mau memilih salah satunya, apakah dengan batu atau dengan air? Ya. Al-Qadi Abu Suja' katakan, "Fa idza arada al-iqtisara 'ala ahadihima fal-ma'u afdalu." Jika dia mau mencukupkan ya dengan air saja, maka mencukupkan dengan salah satunya saja, yakni dengan batu atau air saja, fal-ma'u afdalu. Maka dengan air itu lebih afdal. Ya, dengan air itu lebih afdal. Kenapa dengan air itu lebih afdal? Ya, jelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, bahwasanya dengan air yutahhiru al-mahal taharatan haqiqiyah. Ya, ketika dia membersihkan istinjanya dengan air, itu taharanya taharah hakiki, yakni benar-benar bersih. Ya, benar-benar bersih hakiki dari najis. Ya. Kenapa? Karena air itu memang sifatnya itu. Ya, dia menghilangkan, menyapu. Sifatnya dia menyapu najis. Ya, menyapu najis. Bahkan dalam hadis kencing orang Arab Badui, Nabi SAW hanya mencukupkan tuang dengan satu ember saja. Ya, ini apa? Karena memang sifat air seperti itu, menyapu najis. Ya, sehingga terhitung itu lebih afdal, taharah haqiqiyah. Ya, berbeda dengan batu. Ya, wa ammal hajar fala yutahhiruhu wa innama yukhaffifun najasah wa yuhbihu sholata ma'an najasah al-ma'fu anha. Beda dengan batu. Kalau batu itu hakikatnya dia memang tidak membersihkan 100%. Ya, tidak membersihkan 100%. Ya. Tapi apa? Dia mengurangi najisnya dan dia ya membolehkan untuk sholat, yakni sah taharahnya dan sah sholatnya, walaupun dia istinjanya dengan batu, dibolehkan dalam syariat. Ya, kenapa? Karena dalam hadis-hadis bahkan ada kalanya Nabi SAW istinjanya dengan batu. Ya, tidak mungkin Nabi SAW istinja dengan batu sedangkan istinja dengan batu tersebut tidak mencukupi, tidak mencukupi, itu tidak mungkin. Ya. Dan najasah setelah dia istinja dengan batu, kalaulah masih ada, ini najis yang ma'fu anha, najis yang dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan, ma'fu anha, dimaafkan dan tetap terhitung sah ya taharahnya dan tetap terhitung sah wudunya. Ya, dan ini hukum asalnya, yakni apa, boleh memilih dengan batu maupun dengan air, dan kedua-duanya dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana ya dengan air dalam riwayat Bukhari ya dari hadis Imam Bukhari nomor 149 dan hadis ya Sahih Muslim nomor 271 dari hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma wa anazah fayastanji bil ma. Ya, bahwasanya Anas bin Malik ini pernah yakni apa, dia diperintahkan oleh ibunya, oleh orang tuanya Ummu Sulaim, ya untuk membantu Rasulullah SAW, keperluan Nabi SAW baik dalam keadaan mukimnya maupun safarnya. Sehingga apa, hadisnya Anas bin Malik ini memang banyak, ya hadisnya banyak, kecuali setelah turun ayat hijab dan Anas bin Malik sudah balik, baru dia pergerakannya terbatas dalam hal yang sifatnya masuk ke rumah Nabi SAW. Ya, jadi khadim Rasulullah SAW sejak umur 10 tahun. Nabi SAW meninggal umurnya 20 tahun. Ya. Anas bin Malik, ya, pernah Nabi SAW beliau ingin buang air. Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma' wa anazah. Lalu aku, yang dia memang biasa membantu keperluan Rasulullah SAW, aku dan anak seumuranku membawakan untuk Nabi SAW idawatan min ma', ya, bejana air wa anazah. Dan tombak kecil. Fayastanji bilma. Nabi SAW buang hajat kemudian istinja dengan air. Anazah itu tombak kecil. Biasa dibawa oleh Nabi SAW biasanya untuk sholat atau untuk buang hajat. Kalau untuk sholat itu untuk jadi sutra. Kalau untuk buang hajat itu biasanya untuk BAB. Ya, Nabi SAW ketika buang hajat jika tidak ada al-ghaid, yakni dinding yang menghalangi dia dari pandangan, Nabi SAW biasanya bawa anazah atau harbah. Yakni apa? Nabi SAW tancapkan kemudian di harbahnya itu ditaruh kain untuk menutupi badannya, terutama menutupi badannya bagian bawah. Sehingga apa? Buang hajat dibalik tutupan kain tersebut sehingga tidak terlihat auratnya. Biasanya seperti itu ketika di luar ruangan. Ya, ketika di luar ruangan. Fayastanji bilma. Nabi SAW istinja dengan air saja. Ya. Ini pun ya menunjukkan bahwasannya istinja dengan air saja maka itu mencukupi. Ya, maka itu mencukupi dan itu boleh. Ya, dan itu boleh. Ya, dinukil dari sebagian ulama dari Imam Ibnu Habib Al-Maliki, ya, seorang ulama dari mazhab Maliki, bahwasanya la yajuzul hajar illa liman 'alimal ma. Ah, ini nanti pembahasannya tentang batu. Ya, dengan air saja boleh. Ya, dengan air saja boleh. Adapun dengan batu, ya, sebagaimana dengan hadis dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Bahwasanya Nabi SAW mendatangi al-gha'it, yakni buang air, tempat untuk buang air. Al-gha'it aslinya itu al-makan al-munkhafid min al-ard, tempat yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Biasa orang Arab, ya karena di sana itu enggak ada ya WC-WC seperti ini, ya mereka kalau mau buang air ke daerah yang lebih rendah kemudian situ sehingga tidak terlihat. Ya. Wa yutlaqu 'ala ma yakhruju min al-insan. Ada kalanya itu dimutlakan untuk kotorannya, al-ghaid, ya, dimutlakan untuk kotorannya, ya, mimbabi al-majaz. Ya. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian Nabi SAW memerintahkanku untuk membawakan tiga batu, membawakan tiga batu. Ya, ini potongan hadis. Ya, Syekh Mustafa Al-Bugha beliau hanya membawakan sebagian potongan saja. Ini aslinya masih ada lanjutannya. Kata Abdul bin Mas'ud, fawajadtu hajarain wal tamastu thalitha. Ya, aku bawakan dua batu dan aku tidak mendapati batu yang ketiga. Fa akhadtu rawthatan. Lalu aku bawa rawthah. Rawthah kotoran hewan yang sudah mengering. Kotoran hewan yang sudah mengering, fa ataitu biha. Lalu saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al hajarain wa alqa rawthata. Nabi SAW mengambil yang dua batu melempar rawthah. Yang kotoran binatangnya dilempar, waqala hadza riksun. Ya, bahwa ini itu kotor. Ya, itu najis walaupun sudah kering tetap najis dan tidak bisa mensucikan. Ya. Hadis-hadis ini yakni yang pertama dari hadis Anas bin Malik ya maupun hadis Abdullah bin Mas'ud menunjukkan apa? Boleh istinja dengan salah satunya. Dengan batu saja seperti di hadis Abdullah bin Mas'ud, boleh dengan air saja seperti di hadis Anas bin Malik ya. Sehingga apa? Ini bantahan terhadap sebagian ulama tabi'in maupun setelahnya yang mengatakan bahwasanya hanya boleh dengan salah satu saja. Ada yang bilang bolehnya dengan batu saja, ada yang bilang bolehnya dengan air saja. Ya, ini tidak tepat. Ya, dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ketika dengan batu, ya, dengan batu, lanjutan dari tadi istinja dengan batu, bahwa yang jadi syarat itu dua, yakni apa? Adadul masahat dan al-inqa. Ya, jumlah usapannya harus tiga kali dan juga al-inqa, yakni membersihkan, membersihkan najisnya. Ketika belum bersih maka tambah usapannya, ya, maka ditambah usapannya. Berbeda dengan sebagian mazhab kalau sudah bersih dengan kurang dari tiga usapan sudah cukup. Misalnya dua kali usapan sudah cukup maka sudah. Ya. Ini ya tidak tepat. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis Salman Al Farisi. Ya, wa naha an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Ya, Nabi SAW membatasi jumlahnya itu tiga. Ya, walaupun dalam lafaz hadis Salman itu 3 batu. Tapi dalam madhab Syafi'i ya diperinci lagi bahwa yang jadi patokan sebenarnya itu adadul masahat, jumlah usapannya. Jangan sampai kurang dari 3 kali. Ya, jika mau dengan salah satunya, maka yang lebih afdol adalah dengan air. Ya, yang lebih afdol adalah dengan air. Ya, mengapa demikian? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahwasanya li'annahu yutahhiruhu taharatan haqiqiyah, karena dia membersihkan secara hakiki. Bisa dipahami insyaallah ya? Ya, istinja dengan air dan batu. Ya, kemudian al-Imam Abu Syuja' ya melanjutkan, wa yajtanibu istiqbala al-qiblati wastidbaraha fi as-sahra. Ya, dan menjauhi ya, yakni dalam hal istinja maupun buang air tersebut, menjauhi menghadap kiblat maupun membelakanginya fi as-sahra, ketika dia di gurun, di tanah lapang. Maka jangan dia buang air menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Mafhumnya, kalau di dalam ruangan, hah? Iya, di dalam ruangan itu boleh. Jika di dalam ruangan itu boleh. Kenapa? Karena keterangannya fi sahra, di gurun, di tanah lapang, di tanah terbuka. Ya, di tanah terbuka. Ini madzhab Imam Syafi'i, yakni bahwasanya yang terlarang adalah buang air menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat ketika di luar ruangan. Adapun di dalam ruangan, maka itu tidak mengapa. Dari mana dalilnya? Ya, dalil madhab Syafi'i ya, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, hadis-hadis ya, di antara hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Ya, jika kalian mendatangi al-ghait, yakni tempat untuk buang air, "fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Maka jangan menghadap kiblat ketika buang air tersebut, jangan pula membelakanginya. "Bi ghaitin aw baulin," baik dengan buang air besar atau dengan buang air kecil. "Walakin syarriqu aw gharribu." Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Oh, menghadap ke barat, berarti kiblat. Hah? Maksudnya di atas, di utara. Iya. Lafaz walakin syarriqu aw gharribu itu bagi yang kiblatnya bukan di barat atau di timur. Seperti apa? Posisi Madinah dengan Mekah. Ya, posisi Madinah itu di sebelah utaranya Mekah. Sehingga apa, kalau menghadap ke barat atau ke timur itu tidak membelakangi, tidak pula menghadap kiblat. Yang posisinya di sebelah utara atau selatan dari kiblat, maka berlaku hadis ini, lafaz ini. Berlaku lafaz walakin syarriqu aw gharribu. Tapi bagi yang kiblatnya ke arah barat atau ke arah timur, maka lafaz ini tidak berlaku. Lafaz ini tidak berlaku. Yang berlaku lafaz awalnya, jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Ini dalilnya, bahwasanya terlarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Tapi larangan ini dibawa keluar ruangan. Ya. Dari mana dalilnya? Digabungkan dengan dalil yang lain. Ya, insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Fadhal, azan terlebih dahulu. Lanjutkan sedikit dalil dari hadis Abu Ayyub, ya, melarang menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat, ya. Fala tastaqbiluha wala fala tastaqbilu qiblata bighaitin aw bawlin wala tastadbiruha. Tapi larangan ini maksudnya adalah di luar ruangan. Kenapa? Karena digabung dengan hadis yang lain, ya, dengan hadis Abdullah bin Umar, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Umar, irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsata li ba'di hajati, faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbilash syami. Kata Abdullah bin Umar, pernah saya naik rumah Hafsah. Hafsah, ya, kakaknya sendiri, kakaknya Abdullah bin Umar, boleh masuk ke rumah saudarinya. Ya, saya pernah naik ke rumah, lalu saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, tapi yang kelihatan hanya bagian atasnya saja. Ya, mustahil Abdullah bin Umar beliau sengaja melihat hingga bagian auratnya, kemudian terus saja melihat, mustahil. Ya, sehingga apa ini maksudnya melihat bagian atas yang kelihatan menghadap kemana? Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqdi hajatahu faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilal mustadbiral qiblah. Nabi sallallahu membelakangi kiblat, mustaqbilash syami, menghadap Syam. Syam di arah utara. Ya, Mekah dari Madinah itu sebelah selatan. Nabi SAW membelakangi Ka'bah, ya, menghadap Syam. Bagaimana cara menggabungkannya? Ya, sebagaimana jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugof, فَحُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَكَانِ غَيْرِ الْمُعَدِّ قَضَيِ الْحَاجَةِ. Maka hadis larangan itu dibawa kepada ketika dia tidak di tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat, di tanah lapang. Di tanah lapang itu terlarang. Kenapa terlarang? Dibahas oleh para ulama di antara illatnya, kenapa terlarang buang hajat tidak menghadap tidak di dalam ruangan? Pertama, mimbab ta'zimil qiblah, mengagungkan kiblat. Maka jangan kita mengarahkannya dengan, ya, buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kedua, ya, lihtimal wujudil jin alladzina yusallun. Ada kemungkinan dia di mana saja ketika tanah lapang, ada barangkali nanti ada jin. Barangkali ada jin muslim, dia lagi sholat, mengganggu jin muslim sholat, antum buang air di depannya. Ya. Itu diantara dua ilat yang dijelaskan oleh para ulama kenapa terlarangnya buang air di tanah lapang. Dan ilat ini tidak ada ketika di dalam ruangan. Ya. Kalau lah jin muslim, masa dia sholat di dalam WC? Ya. Kalau lah dia ada kiblat, dan itu sudah terhalang pandangan. Sudah terhalang, ya, pandangannya dan auratnya. Ya. sehingga boleh ketika di dalam ruangan. Ya. Wa humila tsani 'ala al-makan al-mu'ad wa ma fi ma'nahu. Sedangkan dalil yang kedua, yakni hadis Abdullah bin Umar, yakni boleh membelakangi kiblat. Nabi SAW ketika itu membelakangi kiblat boleh ketika di dalam ruangan. Ya, dan ini diantara metode jamak dalam usul fiqh. Ya, ketika ada dua dalil yang seolah bertentangan. Ya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari melarang menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Hadis Abdullah bin Umar, kok Nabi SAW membelakangi kiblat seolah itu boleh. Bagaimana cara menggabungkannya? Di antara metode menggabungkannya, ta'wil ahadid dalilain hatta yuwafiqal akhar. Ya, di antara cara metode menggabungkan dua dalil adalah menta'wil atau mentaksis salah satu dalil agar sesuai dengan dalil yang lainnya. Yang dita'wil adalah hadis Abu Ayyub. Kenapa? Yang itu larangannya maksudnya adalah di luar ruangan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar. Kan mustahil Nabi SAW melarang sesuatu kemudian beliau sendiri melakukan. Mustahil. Ya, Nabi SAW orang yang paling jauh dari hal yang haram. Mustahil Nabi SAW melarang, Nabi SAW sendiri melakukan. Tidak mungkin. Sehingga apa? Yang terlarang adalah ketika di luar ruangan. Adapun di luar, di dalam ruangan, maka itu boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan dengan hadis yang lain dari hadis ya Mujahid dari Jabir, naha Rasulullah sallallahu an nastaqbil al-qiblata bi baulin fa ra'aituhu qabla an yuqbada bi 'amin yastaqbiluha. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nabi sallallahu ya melarang kami menghadap kiblat ketika buang air. Lalu kata Jabir, aku pernah melihat Nabi sallallahu ya sebelum setahun sebelum wafatnya Nabi SAW menghadap kiblat. Ya, kalau hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW membelakangi kiblat. Hadis Jabir, Nabi SAW menghadap kiblat. Pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW ya, menghadap kiblat. Tapi itu dibawa di mana? Dibawa ketika ada terhalang pandangan. Kan mustahil juga Jabir melihat Nabi SAW seluruhnya sampai aurat-auratnya. Itu pun mustahil. Ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar. Yani hanya kelihatan bagian atasnya saja, intinya tidak kelihatan bagian auratnya. Cara menggabungkannya seperti itu. Ya, boleh ketika di dalam ruangan, yang terlarang hadis Abu Ayyub adalah ketika di luar ruangan. Ya, permasalahan ini ya hakikatnya khilaf para ulama, barangkali ya ikhwah sekalian sebagiannya sudah mengetahui. Sebagian ulama ada yang berpendapat haram secara mutlak berpegang dengan hadis Abu Ayyub saja. Ya, maka ini kurang tepat. Sehingga apa? Dia mengesampingkan dalil-dalil yang menunjukkan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bilang haram secara mutlak. Kenapa? Karena Abu Ayyub sendiri mengamalkannya demikian. Abu Ayyub Al-Ansari, ya, karena dalam sebagian lafaz disebutkan, ya, faqadimna syama fa wajadna marahidha qad bunyat nahwal ka'bah. Falan harifu anha wa nastaghfirullah azza wajal. Ya, Abu Ayyub yang meriwayatkan hadis larangan, pernah kita pergi ke Syam, kita dapati WC-WC-nya itu dibangun menghadap ke kiblat. Ya, fanan harifu anha, maka kita buang airnya itu menyimpang, tidak langsung ke kiblat. Wa nastaghfirullah, dan ketika keluar kita istighfar kepada Allah. Tandanya apa? Padahal itu ada bangunan, tapi beliau memahaminya tetap terlarang di dalam bangunan. Ya. Was sahabi afqahu bima rawa mimman ba'dahum. Ya, dan sahabat yang meriwayatkan hadis tentu lebih faqih tentang apa yang ia riwayatkan daripada orang-orang yang ada setelahnya. Ya, maka itu larang, terlarang secara mutlak. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ya, dijawab ya bahwa ada kemungkinan Abu Ayyub Al-Ansari tidak mengetahui dalil-dalil yang mensyaratkan bolehnya. Ya, tidak mengetahui dalil-dalil yang mensyaratkan bolehnya hadis Jabir dan hadis Abdullah bin Umar. Ya, terlebih lagi itu memang ya bukan qaul, bukan sabda. Ya, ini apa? Sahabat yang melihat, yang itu keadaan yang jarang. Ya, keadaan yang jarang. Sebagian ulama berpendapat bahwa dua-duanya boleh. Ya, menghadap kiblat boleh, maupun membelakangi kiblat boleh. Di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi hanya pakai hadis Abdullah bin Umar saja atau hadis Jabir saja. Dia mengesampingkan hadis Abu Ayyub. Ya, mengatakan bahwa larangannya itu sudah dimansukh. Ya, ini pun kurang tepat. Kenapa? Karena untuk mengatakan suatu dalil dimansukh itu harus ada dalil, yakni nyata betul. bahwa ada keterangan di dalam dalilnya bahwa dalil ini memansukh dalil itu. Ya, seperti apa? Seperti hadis ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Dahulu saya melarang kalian ziarah kubur, adapun sekarang maka ziarah kuburlah. Ya, itu jelas nasikh mansukh. Sedangkan ini tidak jelas keterangan nasikh mansukhnya. Maka jangan kita katakan itu sebagai nasikh mansukh. Apalagi masih bisa digabungkan. Ya, dalil-dalilnya masih bisa digabungkan. Ya, sebagaimana penggabungan yang sudah kita jelaskan. Ya. Masih ada mazhab-mazhab ulama yang lain. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu sampai 4 mazhab. Ada yang mengatakan bahwa itu sampai 5 mazhab. Imam Sunani sebutkan sampai 5 mazhab dalam pendapat ini. Tapi wallahu alam, ya, di antara jama' yang paling bagus, dan ini bahkan dikuatkan oleh Imam Sunani beliau, setelah beliau membawakan semua mazhab para ulama, beliau sebutkan bahwa jama' yang paling bagus jama' yang keempat, yakni jama'nya Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Karena itu keterangan pembeda di dalam ruangan dan luar ruangannya jelas. Ya, bahwa hadis Abdullah bin Umar di dalam ruangan. Ya, maka hadis Abu Ayyub ditakwil supaya sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar. Ya, bahwa larangannya yang dimaksud adalah ketika di luar ruangan. Alam, tersebut. Wallahu alam, ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.